Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fikum yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum jisani layamiddin. Baik, alhamdulillah ikhwan fiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mulakhos. Sekarang kita berada pada pertemuan kelima. Karena dalam 4 pertemuan pembahasan marfuat sudah selesai, sekarang kita murojaah dulu. Saya sedikit bantu. Kita susun pertanyaan, ya. Saya nanti buat pertanyaan dari mubtada sampai terakhir pembahasan tawabi. Kita jawab sama-sama nanti, ya sama seperti kemarin maksudnya. Nanti ada yang berdiri gitu, bukan jawab sama-sama. Ya, nanti bisa dicatat pertanyaannya. Ini bisa membantu nanti untuk murojaah. Saya sambil nyatat juga di sini. Nanti kalau ada yang telat saya bisa printkan nanti ini. Sekarang sambil saya absen. Siap. Close book. Bisa dicatat aja di lembaran atau ini, ya. Sekarang seputar mubtada. Ada 6 pertanyaan. Faqih. Sebutkan tanda rofaknya isim dan manakah yang termasuk tanda asli. Iya, sertakan contoh. Enggak, antum tulis soalnya saja, tapi antum jawab. Tanda rofaknya isim ada berapa? Terus mana tanda asli? Sebutkan contohnya. Tanda aslinya domma. Contohnya Muhammadun. Wow. Contohnya. Wow, ya muslimuna, ya terus yang ketiga alif. Alif contohnya zaidani. Yang dua terakhir itu tanda apa disebut far'i, ya. Tanda far'i. Terus si entar pinjam saya ya, ini siapa punya siapa nih? Kita pinjam dia. Hasan belum? Al-Farisi? Belum? Dini. Dini Sutrisna maksudnya. Kapan isim bisa marfu? Sebutkan 7 keadaan. Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il. Apa bahasa Arabnya? Tabi' atau tawabi', ya. Tabi' li ismil marfu'an. Baik, yang ketiga. Apa yang dimaksud mubtada? Dan sebutkan contoh kalimat yang ada mubtadanya di situ dan tasrif. Dan beri tasrif. Tasrif faham, paham kan? Coba si Al-Farisi bisa hadir? Si Ghazi, Ghazi. Jadi maksud mubtada itu apa? Isim marfu yang terletak di awal kalimat. Taib, terus contoh. Muhammadun hadirun. Mana mubtadanya? Muhammadun. Di tasrif coba. Muhammadun. Muhammadun mubtadaun. Muhammadun. Iya. Di i'rab maksudnya bukan di tasrif, di i'rab. Muhammadun. Muhammadun mubtadaun marfuun bi dhammati li'annahu ismun mufradin. Ismu mufradin. Maksudnya tadi ini ralat, bukan i'rab namun beri bukan tasrif namun i'rab, beri i'rab. Terus yang keempat. Mubtada kemarin bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni, dan bisa berupa masdar mu'awal. Sebutkan masing-masing satu contoh dalam kalimat berarti. Kapan mubtadanya itu isim mu'rab? Kapan mubtadanya itu isim mabni? Dan kapan berupa masdar mu'awal? Habis sudah? Bisa beri contoh? Penal kitab belum. Gian. Ya. Yang isim mu'rab. Contoh kalimat yang mubtada'nya ada isim mu'rab. Pakai isim mu'rab. Ahwat bisa dicatat ini ya. Ini pertanyaan nanti. Ini kisi-kisi ujian juga kayak begitu pertanyaannya. Tapi ya ujian yang lebih sulit lagi. Lebih menyengsarakan. Iya masa kasih kisi-kisi kok kayak anak SD sama gitu. Muhammadun. Hadirun. Satu betul. Selamat. Yang kedua. Isim mabni. Yang mubtada'nya isim mabni. Isim mabni bisa apa kemarin? Domir, ismul isyarah, ya bisa isim mausul. Sekarang terserah pilih yang mana. Huwa hadirun, insyaallah. Sudah betul itu. Itu jumlah mufidah coba. Jangan enggak remeh. Wala takhirun minal ma'rufi syai'a. Terus masdar muawwal. Masdar muawwal kemarin terdiri dari apa? An plus fi'il atau ana plus isimnya plus khobarnya. Bisa? Coba dibuka dulu. Yalah, kum. Enak itu kalau suruh orang berdiri. Denny Kurniawan. Pertanyaan kelima. Jadi pertanyaan tadi yang saya sebut itu untuk murojaah. Jadi di rumah itu tinggal jawab pertanyaan ini saja. Itu sudah termasuk murojaah. Jadi besok saya tanya kayak gini lagi nanti. Ulang-ulang saja. Kan kalau diulang-ulang terus kan jadi ini, paham? Jadi umur tanya ujian juga bisa semua. Yang ke berapa? Lima. Asalnya kan mubtada itu ma'rifah. Setuju enggak? Kalau enggak setuju, saya suruh berdiri. Asalnya kan ma'rifah kan? Ma'rifah. Sebutkan empat keadaan kapan mubtada menyelisih hukum asalnya yaitu nakirah. Kapan mubtada menyelisih hukum asalnya yaitu nakirah. Ketika khobarnya sibul jumlah. Terus mubtada'nya. Wah ini kalau enggak yakin sudah nih. Masalamah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaif haluk ya Zabi. Tamam. Taib. Si. Yalah. Kum. Ahwat sekali lagi dicatat ya. Ini ahwat nanti murojaahnya seperti itu. Terus yang ke tadi ya, asal mubtada kan isim ma'rifah kan? Asal mubtada ma'rifah. Kapan mubtada itu nakirah empat keadaan? Ya sebutkan empat. Enggak ada dikasih diskon-diskon lagi ya Deni. Terus yang keenam. Pertanyaan keenam. Ini saya beri kisi-kisi. Nanti besok murojaah cuma pakai ini saja. Jadi antum cuma jawab pertanyaan ini saja nanti besok. Sudah saya kasih ini kalau enggak bisa jawab keterlaluan, betul. Yang keenam. Sebutkan tiga keadaan kapan mubtada bisa dihapus. Ya Zaki. Maafi. Ivan. Tiga. Sudah dikasih tahu kisi-kisi masa minta diskon lagi coba. Pertama. Mubtadanya itu kadang dihapus loh. Biasanya dihapus loh. Judul buku, judul koran, judul berita, ya. Terus, yang kedua. Ya lakum ya Ivan. Hah? Antastahidu khairul lakum. Nah, itu mubtada'nya antastahidu, ya. Taib, ijlis. Deni, ketika mausuf disifati. Yang kedua, ketika kata nafi. Sudah tiga. Yang keempat, didahului istifham. Ya, didahului istifham. Sudah? Baru tiga kan? Kemudian yang keempat. Yang tadi antum jawab itu kapan si khobarnya sebelum jumlah mutanakir itu bukan pembahasan ini. Yang kita bahas itu kapan? Mubtada'nya itu nakirah. Satu lagi. Buka-buka, coba buka. Tadi disifati, didahului nafi, didahului istifham. Satu lagi. Mudhafkan pada? Ma'rifah apa nakirah? Hah? Tenan. Hah? Saya suruh berdiri kaki satu nanti. Hah? Nakirah apa ma'rifah? Coba buka. Oh, nakirah. Sudah turun. Empat keadaan ya. Jika disifati, didahului nafi, didahului istifham, jika didofakan pada nakirah. Ingat pembahasannya jangan campur dengan pembahasan kapan mubtada atau khobar itu di depan gitu. Mubtada di belakang kan, khobar di depan. Jangan di pembahasan itu, ini pembahasan mubtada kapan nakirah. Mubtada selesai. Khobar sekarang. Si Ivan. Yang kedua. Tadi yang pertama pada judul. Yang kedua. Cuma dua ya? Apa tiga? Tiga. Yang kedua, jika pada pertanyaan, ya, jawabannya tidak disebutkan mubtada'nya. Ainal kitabu, kan cuma dijawab alal maktabi, mubtada'nya hilang. Ya, itu nanti jadi buat pertanyaan nanti. Ainal kitabu, ya, terus jawabannya alal maktabi, mubtada'nya di situ hilang. Terus yang ketiga, jika mubtada'nya khobar, jika mubtada'nya, ini mubtada'nya itu dihapus jika khobarnya masdar sebagai gantian dari fi'il. Ya, sebagai gantian dari fi'il. Contoh sobrun jamilun, mubtada'nya dihapus. Ya, mubtada'nya dihapus ketika itu. Ya, duduk. Mokifuna sobrun jamilun. Terus sekarang khobar, pertanyaan khobar. Tadi pertanyaan mubtada rampung, 6 pertanyaan. Sekarang khobar. Apa yang dimaksudkan dengan khobar dan sebutkan contoh disertai i'rabnya. Ya, Sumirah. Khobar itu apa? Isi marfu. Yang menyempurnakan makna mubtada. Sekali lagi, isi marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Beri satu contoh kalimat, khobarnya ditunjukkan terus diberi i'rab. Satu kalimat. Kalimat kan enggak panjang-panjang. Anafil masjidi. Ainal khobar? Khobar fil masjidi khobarun. Ya toh? Fi harfu jarrin. Terus al masjidi majrur bi harfil jarri. Wa khobaruhu shibu jublati fil masjidi. Ya. Taib. Terus itu pertanyaan keberapa tadi? 7. Kedelapan. Kedelapan. Khobar bersesuaian dengan mubtada. Mubtada. Dalam berapa keadaan? Bersesuaian dalam apa saja? Nau dan adat jumlah. Nah, sekarang sebutkan contoh kalimat yang mubtada'nya jamak muannas salim. Coba zahabi. Mubtada'nya jamak muannats salim. Buat kalimat ada khobarnya di situ. Solihah hanya panjang apa enggak? Ya, solihatun. Solihatun, ya. Al-muslimatu solihatun. Bersesuaian dalam jumlah. Bersesuaian juga dalam ta'nits. Tayib. Yang ke-9. Jadi kita masih mengulang ya, murojaah yang berdatang. Kemudian khobar kemarin ada, khobar itu ada berupa isim zahir, sibul jumlah, dan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Khobar itu ada 3 ya, berupa isim zahir, sibul jumlah, dan jumlah ismiyah fi'liyah. Nah, sekarang si Hasan, baik, buat contoh kalimat yang khobarnya jumlah fi'liyah. Muhammadun yakra'ul Qur'ana. Aina al-khobar? Yakra'u. Ya, mubtada'nya Muhammadun. Taib, ahsan. Buat kalimat yang khabarnya jumlah. Terus ke-10. Yang ke-10. Kapan mubtada? Afan, kapan khobar boleh, ingat ya, boleh dikedepankan? Berapa keadaan kemarin? 4 apa 3? 3. Zaki. Boleh. Untuk menunjukkan penekanan makna khobar. Contoh. Mamnu'un tadkhin. Terus yang kedua, jika khobarnya syubul jumlah, mubtada'nya ma'rifah. Mubtada'nya ma'rifah. Yang ketiga, jika didahului apa? Harfu istifham atau harfu nafi, ya. Dan khobarnya berupa sifat. Jadi ingat 3 keadaan, yaitu ketika mubtada'nya, yang pertama yang ketika khobarnya sibul jumlah, kemudian mubtada'nya ma'rifah. Ya, kemudian yang kedua untuk penekanan makna khobar. Kemudian yang ketiga jika didahului oleh harfu nafin atau harfu istifham, kemudian khobarnya itu wasfan, sifat. Kemudian yang ke-11, kapan khobar wajib dikedepankan? Wahyu. Nah, jika khobarnya sibul jumlah dan mubtada'nya itu adalah ma'rifah, mubtada'nya nakirah, ya, khobarnya sibul jumlah, terus tadi ghairu masufin wala mudhafin, terus jika khobarnya berasal dari lafaz-lafaz yang berhak untuk dikedepankan, contoh kaifa halukum. Mana di situ ininya? Kaifa khobarun. Halukum mubtada'un mu'akharun. Terus yang ketiga, nah, jika mubtada'nya mengandung dhamir Ya, jadi bersambung dengan dhamir yang nanti kembali ke khobarnya yang ada di depan. Terus yang ke-12. Yang lain pertanyaan khobar dianggap selesai. Sekarang seputar isim kana. Nomor 12. Sebutkan saudara-saudara kana dan maknanya. Ahmad man Ahmad? Ahmad Nasrullah mana? Sumira? Bentar. Taufik? Yalah. Sebutkan saudara-saudara kana seluruhnya, disertakan dengan kelompoknya dan maknanya. Jadi bagi per kelompok, kemudian sebutkan maknanya. Pertama? Ya, menunjukkan waktu apa saja? Di taukid. Asbaha. Adha. Zalla. Amsa. Bata. Terus yang kedua. Nafi. Contohnya? Laisa. Yang ketiga. Selang waktu, iya. Madama. Yang keempat. Ya. Mazala. Mazala, mabariha, mangfakka, fa, mafatiha. Mazala, mabariha, mangfakka, mafatiha. Terus, satu lagi. Perubahan. Contoh. Soro. Menunjukkan waktu tadi. Kemudian menunjukkan perubahan. Menunjukkan nafi. Kemudian menunjukkan lilmudda. Selang waktu. Dan menunjukkan istimror. Senantiasa mazala mabariya mafakka mafatiha. Terus. Ya tadi disebutkan saudara kana dan maknanya. Lalu pertanyaan yang nomor 13. Sebutkan saudara kana. Yang memiliki bentuk fi'il mudhari dan amr. Sebutkan tiga saja. Si Dodi. Gak masuk. Adam. Sebutkan saudara kana yang memiliki bentuk fi'il mudhari dan amr. Kan ada yang memiliki bentuk fi'il apa? Ada yang mudhari dan amr. Ada yang cuma mudhari saja. Dan ada yang tidak? Yang tidak punya dua-duanya. Apa saja? Belum roja. Ya, kemarin belum masuk ya? Belum masuk toh? Oh, belum roja yang ini? Baru naibul fa'il. Baru roja sampai naibul fa'il. Oh, baru masuknya pas naibul fa'il itu. Ya, selamat berarti antum. Dodi ini gak ikut apa ya? Zahabi. Zahabi lagi telepon. Sebentar. Zahabi. Sebutkan saudara kana yang memiliki bentuk fi'il mudhari dan amr. Tiga. Terus. Asbih. Terus. Satu. Terus. Dua. Ya. Tiga. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ke-14. Sebutkan saudara kana yang maknanya adalah muqarabah dan roja. Masing-masing dua. Ivan sudah ya. Hasan mana Hasan? Hah. Saudara kana yang maknanya muqarabah dan maknanya roja. Atau satu contoh aja, satu masing-masing satu contoh sajalah. Kalau susah dua gitu. Kapan yang contohnya mukoroba satu? Artinya itu hampir. Roja, semoga. Yang hampir maknanya hampir. Nasid. Coba buka dulu. Kum. Hasan. Al-Farizi? Al-Farizi? Pak Budi? Budi-Budi? Abi? Bisa jawab? Hah? Belum roja? Belum. Si ini sudah Hasan? Satu-satu. Kada. Terus yang ini? Yang lil roja? Asa. Arfid. Pertanyaan nomor 15. Catat dulu soalnya. Karena selesai. Sekarang khobar inna. Sebutkan saudara-saudara inna dan maknanya. Coba si jawabannya. Inna, anna. Maknanya, anna. Okay, terus. Ke anna maknanya. Ada berapa makna kemarin? Dua. Makna pertama. Zon. Sama tasbih. Kapan yang maknanya tasbih? Kapan? Tasbih, tasbih. Seperti, namun enggak. Seperti tak pun enggak dia kan. Contohnya kalau bukan yang masih ke anna, masih ke anna. Contoh yang maknanya tasbih, contoh yang maknanya zon. Dikati dengan contoh nanti paham maknanya tasbih. Ka'anna. Ka'annaka asadun. Asad. Isim apa kemarin asad? Jamid atau jins. Nah, berarti ketika jika isim kanannya jika khobar kanannya itu adalah khobar ka'annanya adalah isim jamid. Terus yang makna zon? Ka'annanya isim mustaq asan. Terus inna, anna, ka'anna, lakinna maknanya apa kemarin maknanya lil is tidrak. Terus yang kelima ka'anna, lakinna, la'alla maknanya harapan. Ya, terus yang ke enam. Laita. Laita manni. Ya, terus. Lanafi. Untuk penafian. Yang ke 16. Kapan inna dikasroh hamzahnya. Iya dah? Di kasrah hamzahnya. Kemarin ada berapa keadaan? 6. Zabi. يلا أجيب. تمام، أنت بسرعة جاوب لهم تاني. أسرع دو كلي. أدو كسيان بهريش، ما شاء الله بهريش. يلا بهريش ساتو. ها؟ ada 6. Jika di awal kalimat. Setelah sumpah. Kedua, yang ketiga. Setelah haitsu, tiga. Yang keempat. Jumlah sifat mausul. Pada jumlah sifat mausul. Pakai inna. Terus yang kelima. Jumlah sila mausul tadi ya. Yang kelima. Kola. Setelah kola. Yang keenam. Tadi sudah aja istilah mausul tadi. Lupa. Lupa. Sudah. Yaitu pada awal jumlah hal. Ya, masya Allah. Sudah. Karena sudah lima itu kasihan. Sisa satu lagi. Sudah. Musa'ake. Bukan bonus, dimaafkan. Nomor 17. Sekarang itu tadi khabar inna seputar itu. Nanti ada penjelasan tentang saudara-saudaranya tadi seperti lah, nanti ada di pembahasan nanti di mansubat ya. Sekarang seputar fa'il. Ya, itu setelah khabar inna kan fa'il kan? Nomor 17. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Dan sebutkan satu contoh kalimat yang ada fa'ilnya dan i'rab lah fa'ilnya. Dan beri i'rab pada fa'il. Budi, sudah ada Budi? Terus, Al-Farizi? Al-Farizi belum, Budi belum. Diulang lagi berarti merojanya. Denny Kurniawan. Fa'il itu apa? Fa'il menunjukkan pelaku. Yang lengkap, ismun marfu, dia adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum yang menunjukkan pelaku. Contoh buat kalimat yang ada fa'ilnya di situ dan i'rab fa'ilnya. Kataba aliyun. Mana fa'ilnya? Aliyun di i'rab. Aliyun fa'ilun. Ismu ismu mufradin. Ya, taib. Yang ke-18. Kapan fi'il diberi tanda ta'nis? Kapan fi'il wajib? Ya, ada kata wajib ya. Wajib diberi tanda ta'nis. Zaki. Ada berapa kemarin? Dua. Satu. Yang tidak terpisah. Yang tidak terpisah dengan pemisah. Ya, jika mu'anasnya adalah mu'anas hakiki yang tidak terpisah dengan pemisah. Yang kedua. Fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, jika fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada mu'anas hakiki atau mu'anas majazi. itu hukumnya wajib. Sekarang yang 19. Ivan, kapan fi'il boleh diberi tanda taknis? Berapa keadaan? Ada berapa? 3. Jawab. 1. Mu'annas hakiki, jika fa'ilnya mu'annas hakiki yang terdapat pemisah, ya. Terus yang kedua, mu'annas majazi, ya. Yang keempat, yang ketiga. Jika fa'ilnya hadaratil qudhatu, contohnya hadaratil qudhatu. Jika fa'ilnya adalah jamak taksir. Coba kita ulang. Yang tadi hukumnya wajib, ya, yang wajib dulu biar dibedakan nanti. Yang wajib jika fa'ilnya adalah mu'annas hakiki dan tidak terpisah, ya, dengan satu pemisah dari fi'ilnya. Kemudian yang kedua, jika fa'ilnya itu adalah domir mustatir yang nanti kembali kepada mu'annas hakiki atau mu'annas majazi. Kemudian yang boleh, yang pertama, jika fa'ilnya mu'annas hakiki namun terpisah dari fi'ilnya. Kemudian yang kedua, jika fa'ilnya mu'annas majazi. Yang ketiga, jika fa'ilnya itu adalah jamak taksir. Sekarang nomor 20. Sekarang naibul fa'il. Ya, sekarang seputar naibul fa'il. Nah, pertanyaannya, sebut ke apa yang dimaksudkan nomor 20, ya. Apa yang dimaksud naibul fa'il? Naibul fa'il, dan sebutkan satu contoh kalimat yang ada naibul fa'ilnya dan beri i'rab. Ivan sudah faqih. Ya. Apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Isim marfu. Yang terletak setelah fi'il mabni lil majhul. Terus yang awalnya sebagai mabni dan diangkat sebagai naibul fa'il. Ya, taib. Terus sebutkan satu contoh kalimat yang ada naibul fa'ilnya dan i'rab naibul fa'ilnya. Kutiba ad-darsu. Mana naibul fa'ilnya? Ad-darsu di i'rab. Ad-darsu naibul fa'ilin. Marfu'un bid li'annahu, ya, ismu mufrad. Terus yang ke 21. Sebutkan kalimat yang maf'ul bihnya dua lalu dibentuk jadi fi'il mabni lil majhul. Berarti apa nanti yang terjadi? Kalau maf'ul bihnya dua, ketika dibentuk jadi fi'il mabni lil majhul, maka fa'ilnya dihapus. Maf'ul bih yang mana yang nanti diangkat jadi naibul fa'il? Maf'ul bih pertama. Nah, sekarang buat contohnya. Budi, Hasan, cari yang kalimat yang maf'ul bihnya dua, terus diubah ke fi'il mabni lil majhul. Contohnya. Dari kalimat ini dulu, kalimat fi'il mabnil ma'lum dulu. Ma'lum dulu. Tadi kata dengan kata apa tadi? Nah, itu dijadikan u'tiyah, dijadikan ma'lumnya itu apa? A'ta. Terus, cari fa'ilnya. Enggak, yang tadi, yang ini kita bikin ma'lum dulu. A'ta, siapa yang beri? A'ta, Zaidun, terus? An-Naja, Ha. Terus? Al-Ja'izata. Nah, sekarang jadikan fi'il mabni lil majhul. U'tiya. An-Najihu. Al-Ja'izata. Mafubinya tetap, yang kedua tetap mafubi. Yang pertama saya jadi naibul fa'il. Ya, taip, yang ke-22. Sebutkan kaidah membuat fi'il madi dan mudhari dari fi'il mabni lil ma'lum menjadi fi'il mabni lil majhul. Fi'il mabni lil ma'lum menjadi fi'il mabni lil majhul. Al-Farizi baru datang sebentar. Si ini dulu. Deni Sutrisno, Deni dulu. Yang kaidah yang saya simpulkan ya. Untuk madi sebelum huruf terakhir di kasroh. Terus. Nah, semuanya dijadikan domah yang berharokat. Contoh. Kataba menjadi kutiba. Yang hurufnya banyak. Istafara, yustafiru. Istafara menjadi? Istafara, ustukfiru. Ustuk, fi, ro-nya tetap. Ustukfira. Terus, yang mudhari. Sebelum terakhir di fathah yang awal di awal saja. Awal saja di dhamma. Contoh. Yang banyak hurufnya. Yastagfiru menjadi yustagfaru. Nah, ro-nya tetap ya. Terus yang 23. Nah, sekarang buat kalimat ya, di sini dua kalimat ya, buat dua kalimat yang fa'ilnya jamak dan ada yang naibul fa'ilnya musanna. Naibul fa'ilnya musanna. Kemarin kaidahnya apa yang perlu diperhatikan di sini? Kalau kita mau membuat kesesuaian antara fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, apa yang mesti sesuai? Jumlahnya sesuai enggak? Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il? Tidak. Apa yang harus sesuai? Cuma nau'nya saja. Ingat, bedakan dengan mubtada dan khobar tadi. Kalau mubtada dan khobar dua yang harus sama, yaitu nau' dan adat. Namun kalau untuk fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, yang harus sama cuma nau'nya saja. Nah, sekarang dibuat di sini berarti dua kalimat ya. Yang ada fa'ilnya yang jamak. Ini jamaknya terserah ya, mau jamak taksir apa mujakkar salim atau muannats salim, pokoknya bisa jadi kalimat. Si Deni sudah. Ghazi. Fa'ilnya jamak. Dua kata saja cukup. Soma Muhammaduna. Betul enggak kalimatnya? Sudah selesai belum? Ramadhana. Iya, sudah sesuai belum antara fiil dan fa'ilnya? Sudah. Ya, dalam nau. Terus yang naibul fa'ilnya musanna. Nah, itu. Cari fiil yang lain. Fiil yang sebelumnya punya maful bih. Lebih mudah. Musanna. Dua. Ad-dar-sani. Contoh yang lagi, kutiba ar-risala tani. Ya, bisa. Terus yang 24. Sekarang tawabi. Tawabi atau tabi. Satu kita bahas apa? Naat. Tawabi ada berapa? 4. Naat, taukid, badal, atof. Ya, naat, taukid, badal, atof. Ya, sekarang masuk ke naat. Sebutkan perbedaan naat hakiki dan naat sababi. Gian. Naat hakiki apa dan naat sababi apa? Dan contohnya. Naat hakiki. Atau matbu'nya, ya. Terus yang naat sababi. Apa yang setelahnya itu? Irtibatnya. Yang punya kaitan dengan matbu'nya di depan. Contoh, masing-masing satu. Ja'al waladu al-fadilu. Na'at sababi. Ja'al waladu al-fadilu akuhu. Terus nomor 2. Maaf, nomor 24, 25. Atau dua, nomor 2 untuk na'at. Sebutkan contoh kalimat yang terdapat na'at sababi di mana irtibatnya laki-laki satu orang dan matbu'nya itu laki-laki dua orang nakirah. Si Wahyu. Jadi naat sababi, irtibatnya laki-laki satu. Ya, terus matbu'nya laki-laki dua namun nakirah, bukan ma'rifah. Kataba rojulani al-karimu akhuhuma. Ada yang kurang di sini? Ingat kaidahnya, naat sababinya mufrad sudah betul ya. Terus al-fadilu itu kaitannya dengan yang sebelumnya, itu harus bersesuaian dalam apa? Ma'rifah nakirah. Ada yang keliru situ? Kataba, saya suruh yang nakirah yang ininya, dua laki-lakinya tadi, laki-lakinya dua orang itu nakirah. Kataba rojulani. Karimun, ya. Karimun, bukan al-karimu, ya. Karimun Akhuhuma. Ahsant. Jadi kaidah tadi harus tahu baru bisa dijawab. Hasan bisa buat lagi? Satu? Dua laki-laki. Aku huma. Humanya kembali ke ya, yang ada matbu depan yang dua. 26. Untuk atof. Sebutkan 9 macam huruf atof. Macam huruf atof. Sembilan ya. Si Al-Farizi Deni Sigian. Lihat. Sumira. Yang mampu sajalah. Huruf atof. Huruf atof. Al-waw. Terus. Summa. Sama enggak? Al-waw. Summa. Yang mirip summa apa? Yang maknanya mirip summa apa? Fa. Fa. Wa itu dekat dengan siapa? Wa maknanya. Au. Ini kalau sebut wa, au. Fa, summa. Terus. 4. Hatta masuk enggak? Masuk, hatta masuk. La? La nafi masuk. Kemarin ada lakinna. Ada lagi yang mirip lakinna tapi masuk atof. Lakin tanpa tasdid. 9. Mirip wa tadi au, mirip au lagi am. 9. Ya tahu wa au am. Ingat ya, fa summa hatta la lakin. Apalagi satu? Bal. 9. Terus 27. Jadi cari yang mirip-mirip itu disatukan. 27. Sekarang taukid. Sebutkan contoh taukid lafzi dan maknawi dengan menggunakan kata ainu dan ammatu. Arfid. Taukid ya. Taukid lafzi dulu, lafzi. Lafzi bagaimana kemarin lafzi? Kalau lafzi gimana? Taukid lafzi? Diulang apanya? Yang muakatnya itu diulang. Ya, yang ingin ditekankan maknanya itu diulang. Contoh. Ja'ar rajul ar-rajulu. Wa ja'ar rabbuka wal malaku soffan soffa. Diulang kalimat itu. Terus yang taukid maknawi dengan kata ainu. Ja'a Muhammadun ainuhu dengan kata ammatu. Amatu itu untuk apa? Amatu itu untuk likulil afrod. Jadi dia punya anggota. Ja'al jama'atu amatu hum. Ya, ja'al ja'al jama'atu, atau misalnya ar-rakbu kemarin rombongan, ya. Ar-rakbu rombongan. Atau al-qaumu, pakai al-qaumu, ar-rakbu, al-jama'atu, ya. Tadi ar-rakbu, al-qaumu yang biasa kan? Al-qaumu amatu hum. Ada domir yang kembali ke kata depan yang jamak. Terus 28. Buat kalimat dengan kila wakilta. Sim arbahrish. Kilta waki, kila wakilta yang maknanya taukid. Karena nanti ada yang maknanya tidak taukid. Ingat, kila wakilta digunakan untuk apa? Musanna, untuk dua. Berarti cari kata yang menunjukkan dua, musanna, terus antum taukidkan. Nah, ja'a Muhammadani kilahuma. Sekarang yang kilta. Fatimatani. Apa? Ja'at Fatimatani kiltahuma. Ja'at muslimatani kiltahuma. Taib. Terus taukid, ataf sudah, na'at sudah, sisa badal. Sekarang badal. Taufik. Ini taufik? Nah, taufik. Buat kalimat nomor berapa tadi? 29. Buat kalimat yang terdapat badal mutabik. Ja'a Amirul Mukminina Umaru. Baik. Itu mutabik, ya. Dan nanti silakan buat contoh untuk badal ba'di minal kulli dan ba'da ijtimal. Baik, sudah? Ada yang tanyakan? Jadi ada 29 pertanyaan tentang isim marfu'at. 29 pertanyaan. Berarti nanti ujian bisa sampai 100 ini pertanyaannya, ini baru isim marfu'. Nanti pas selesai subat lagi, kita meroja lagi seperti itu. Ya. Apakah mu'akadnya itu harus ma'rifah? Coba saya cari ya. PR. Muakat apa harus ma'rifah? Ada lagi? Ya. Mu'awal dulu baru disorihkan. Harus tahu bentuk masdarnya dari fi'ilnya. Iya. Ada lagi? Sudah. Taib. Secara makna keduanya sama. Enggak, sama maknanya. Mau diterjemahkan dengan bentuk fi'il juga tetap maksudnya sama seperti masdar sore. Saya simpan dulu. Muroja'ah isi marfu'at. Jadi paham kan kalau disuruh muroja'ah gitu kan? Nah, ini semuanya sudah terjawab. Hah? Baik, kita lanjutkan al-ismul mansub. Awalan alamatu nasbil ismi. Yang pertama adalah tanda nasabnya isim. Sebagaimana kemarin ada tanda nasab, tanda rafa'nya isim Marfu ini ada alamatu nasbil ismi, yaitu tanda nasabnya isim. Nanti dibagi ada dua tanda, ada tanda asalnya dan ada alamatul asli dan ada alamatul far'i. Kita lihat di sini alamatu nasbil ismi hiya, nanti ada empat tanda. Yang pertama al-fathatu. Alamatu nasbil ismi hiya al-awwal al-fathatu. Yaitu fil mufradi wa jam'i taksir. Yaitu terdapat pada isim mufrad dan jama' taksir. Contoh. Qada as-sa'iku as-sayyarata. Qada itu fi'ilnya. As-sa'iku itu fa'ilnya. As-sayyarata itu maf'ul bihnya. Nanti akan kita bahas pada isim mansub. Ya. Di sini mufrad. As-sayyarata itu mufrad. Ya, dia sebagai maf'ul bi tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian syarahal mudarrisu an-nususa. Mudarris itu sarraha. Ingat ya, sarraha itu artinya qatta'a. Maknanya adalah qatta'a, artinya memisah-misah. Jadi diterangkan satu persatu kalimat yang ada. Jadi kalau ulama itu misalnya menyebut kitab syarah, itu berarti setiap kalimat yang dari suatu matan itu dipotong-potong untuk dijelaskan satu-satu. Itu namanya syaraha. Ya, nanti ada istilahnya ta'lik lagi. Ta'lik lagi itu cuma komentar saja. Jadi dia tidak banyak memotong satu-satu, namun langsung komentar secara umum kalimat dengan kalimat-kalimat yang bisa singkat. Ada istilah ta'lik lagi. Ada istilah syarah. Ya, Pak Guru itu menjelaskan bacaan. Ya, yaitu maksudnya kepada murid-muridnya. Ini an-nususa jamu taksir, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian yang kedua al-ya'u. Al-fathah tadi itu tanda asalnya. Nah, sekarang yang al-ya' sampai seterusnya ini sebut tanda far'i. Al-ya' ini terdapat pada fil musanna wa jam'il muzakkar salimi. Ya, terdapat pada musanna dan jamak muzakkar salim. Beliau beri catatan wa hadhihi al-ya. Ya di sini laysat juz'an minal ismi. Bukan merupakan bagian dari isim. Wa innama tudhafu ilaihi, dan itu cuma ditambahkan saja ke kalimat tersebut, ke isim tersebut, ka alamati litasniyati awil jam'i, cuma untuk menunjukkan tanda musanna atau tanda jamak. Wa yuftahu ma qabla ya il musanna. Kan ada tanda ya, ya talibaini. Nanti akan difathakan, yuftah, difathakan huruf sebelum ya-nya. Talibaini. Ba-nya itu fathah sebelum ya. Wa yuksaru ma qabla ya il jam'i. Namun untuk ya pada jamak muslimina, ya muslimina, sebelum ya-nya nanti harokatnya itu yuksar, di kasrah. Mislu contoh qabaltul mudarrisaini. Aku berjumpa atau aku menjumpai dua orang pengajar, dua pak guru. Nah, lihat sini mudarrisaini. Ini adalah musanna muzakkar, menunjukkan dua laki-laki. Qabaltu mudarrisataini. Nah, ini adalah musanna muannas, menunjukkan dua perempuan. Nah, dua-duanya itu tanda nasabnya yaitu pada mudarrisaini dan mudarrisataini itu dengan al-ya, dengan ya. Kana al-la'ibuna mutanafisina. Pemain bola itu saling bersaing. Para pemain bola itu saling bersaing. Jadi bukan pemain saya, ini pemain bola. Lihat pada kata mutanafisina, ini adalah sebagai khobar kana, bentuknya itu jamak, yaitu jamak muzakkar. Tanda nasabnya juga dengan al-ya. Lihat pada bentuk musanna tadi, sebelum ya-nya itu fathah. Kalau untuk jamak sebelum ya-nya itu kasrah. Terus yang ketiga al-kasratu. Kalau tadi al-fathah, ada juga yang punya tanda nasab dengan kasrah. Yaitu pada kapan? Yaitu pada siapa? Itu pada fil jam'il mu'annasi salimi. Yaitu pada jamak mu'annas salim. Misal contoh, ro'aitul mumarridati. Dari kata marrodo, ro'nya ditasdid. Kalau marrodo itu artinya merawat. Maka mumarrido itu artinya perawat. Nah, di sini dibentuk dalam bentuk jamak mu'annas salim. Ini adalah dalam bentuk nasab, dalam kondisi nasab. Dia adalah jamak mu'annas salim, mumarridati ini jamak mu'annas salim, tanda nasabnya dengan fathah. Yaitu taknya di situ di kasrah. Tanda nasabnya dengan kasrah, mumarridati. Dan tidak pernah jamak mu'annas salim itu ada yang di fathah, ya, entah itu dhammah harakat akhirnya atau entah itu kasrah harakat akhirnya. Kemudian yang keempat, al-alifu fil asma'il khamsati, yaitu sebagai tanda nasab pada asma'ul khamsah. Contoh, syahidtu akhaka, aku melihat atau aku menyaksikan saudaramu. Akhaka di situ, ya, di sini kondisinya nasab. Tanda nasabnya dengan alif, yaitu sebelum kaf, itu tanda alifnya. Ya, akhaka minal asma'il khamsah. Dan akhaka ini adalah bagian dari asma'ul khamsah. Malhuza, catatan. Tusammal fathatu alamatan nasbi al-asliyata wa tusammal alamatul ukhra alamatin nasbil al-far'iyata. Jadi fathah ini disebut tanda nasab yang asli. Alamatul asli. Sedangkan tanda-tanda yang lainnya, mulai dari ya, terus kasrah, terus alif, ini adalah tanda yang disebut dengan tanda far'i. Tanda nasab yang far'i. Kenapa yang terakhir dibaca al-far'iyata? Kaitannya dengan siapa di depan? Alamati. Alamati kan nakirah. Iya dah. Alamati nakirah. Betul enggak Semira? Alamati itu nakirah enggak? Alamati nasbil far'iyata. Kenapa ma'rifah? Karena diidhofahkan ke isim ma'rifah. Maka alamati jadi ma'rifah. Makanya setelahnya al-far'iyata itu juga ma'rifah. Dia na'at ke, ya, dia pokoknya matbu ke alamat. Terus yang asani, yang kedua, yunsabul ismu al-mu'talul akhiru bil alifi. Isim mu'tal akhir. Di mana mu'tal akhirnya itu dengan alif. Kan ada mu'tal akhir yang huruf, ada kan ada tiga huruf kan, huruf illah, alif, waw, ya. Di sini mu'tal akhirnya dengan alif. Itu yunsabu dinasabkan. Misal contoh fata. Contoh Mustafa. Ini bi fathatin muqaddaratin ala akhirhi li ta'azzuri nutqiha. Dinasabkan, ya, dengan tanda fathah muqaddarah, fathah yang tersembunyi. Karena apa? Li ta'azzuri nutqiha, karena ada uzur untuk diucapkan. Artinya tidak bisa diucapkan ketika itu. Atau tidak mungkin diucapkan ketika itu. Al-Fata dan Al-Mustafa ini termasuk isim apa? Maksur apa mangkus? Maksur. Kalau maksur dia tidak bisa, dia itu sifatnya muqaddarah, ya, harokatnya itu muqaddarah karena lita'adzuri. Namun kalau isim mangkus, contoh apa mangkus? Al-Qadhi. Maka tanda harokatnya nanti muqaddarah itu bukan alasannya li ta'azzuri, namun apa? Li siqal, karena berat untuk diucapkan. Jadi ada yang li ta'azzur dan ada yang berat untuk diucapkan. Nah, sekarang kita lihat sanian halatu nasbil ismi, yaitu keadaan-keadaan isim itu dinasabkan. Yakunul ismu mansuban fi ihda asyara halah. Halatan, halatin. Halatan. Wahia. Isim itu dimansubkan, dinasobkan pada 11 keadaan. Kalau kemarin itu pada marfu, ada berapa keadaan? 6 plus 1. Kalau ini ada 11 plus 1, jadi 12. Ini tambah tawabi. Yaitu pertama, al-awwal khobaru kahana. As-thani ismu inna. As-thalis al-maf'ulu bih. Al-rabi' al-maf'ulu mutlak. Tadi muannaskan semuanya. Ya. Al-ula, as-thaniya, as-thalisa, al-rabi'a, al-khamisah, al-maf'ulu li-ajli. Atau biasa disebut juga al-maf'ulu lahu. Atau al-maf'ulu min ajlihi. Pakai min. As-sadisah, al-maf'ulu ma'ahu. As-sabi'ah, al-maf'ulu fihi. Yaitu situ ada zorof zamani wal makani. Ada dua zorof, yaitu zorof zaman dan zorof makan. As-saminah, al-hal. At-tasi'ah, ya, al-mustasna. Nanti kita bahas mustasna. Nanti ada huruf istisna. Kemudian al-ashirah, al-munada. Kemudian yang terakhir, at-tamyizu. Lalu beliau katakan terakhir, kazalika yakunul ismu mansuban iza kana tabian li lismin mansubin. Dan isim bisa juga jadi nasab ketika jadi tabi untuk isim nasab sebelumnya. Kita bahas yang pertama khobar kana. Kana sudah kita pelajari saudara-saudaranya. Ya kan? Karena kita sudah pelajari saudara-saudaranya, ada yang menunjukkan li taukid, ada li nafi, ada yang li istimrol, ada yang li bayanil muddah. Ya. Kita sudah menemukan saudara-saudara kana. Jadi beliau tidak lagi menyebutkan saudara-saudara kana, langsung bahas khobar kana. Yang pada poin pertama dia beliau jelaskan dulu apa yang dimaksudkan khobar kana. Khobaru kana huwa kullu khobarin li mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Yaitu khobar kana itu adalah setiap khobar untuk mubtada yang kemasukan kana atau salah satu saudaranya. Contoh, jadi sebelumnya itu dia susunannya mubtada khobar, namun kemasukan kana. Ketika kemasukan kana, maka mubtadanya menjadi isim kana, jadi rofa, tetap rofa. Kemudian khobarnya itu menjadi khobar kana, menjadi nasab. Contoh, kana al-muallimu hadiran. Kemarin kana ada berapa makna? Dua, yaitu lil-in kita. Menunjukkan waktu yang terputus, artinya lampau. Kemudian yang kedua, lil istimrar. Kanal muallimu hadiran. Dulu pak guru itu ya hadir. Nah, hadiran, lihat kata hadiran itu khabar kana. Irobnya, hadiran khabar kana mansubun bil fathati. Dia nasab dengan tanda fathah. Asbahal ilmu muntashiran. Contoh yang kedua, asbaha. Asbaha di sini maknanya sorah. Ya, asbah di sini maknanya sorah. Sorah apa kemarin? Litahawuli ya, menunjukkan perubahan. Artinya apa? Jadi. Ilmu jadinya tersebar. Muntashiran khabaru asbaha mansubun bil fathati. Mansub dengan tanda fathah. Zallal qudatu adilina. Zallal kemarin saudara kana juga yang menunjukkan taukid, namun di sini maknanya soroh. Hakim tersebut jadinya hakim-hakim tersebut jadinya menjadi orang yang adil. Adilina itu khabar zallah. Kalau tadi muntashiran khabar asbah, kalau ini adilina ini khabar zallah, itu mansub dengan ya, mansubun bil ya'i li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Karena bentuknya itu adalah jamak muzakkar salim. Kemudian sebagaimana pembahasan khobar kemarin, khobar itu ada yang kita bahas, itu ada khobar yang ada isim zahir, ada yang berupa sibul jumlah, ada yang berupa jumlah. Nah sekarang sama juga dengan khobar kana. Maka beliau katakan pada poin yang ketiga, Ya, poin yang kedua, asani yakunu khabar kana. Khabar kana bisa jadi imma isman zahiran, boleh jadi adalah isim zahir kama fil amsilati sabiqati sebagaimana pada contoh sebelumnya, au alba, atau bisa berupa syibah jumlatin, yaitu terdiri dari zorof wa mudafun ilai, atau terdiri dari jar wa majrur. Contoh, asbaha zillu fauqal azhari. Asbaha juga di sini maknanya sorof. Azillu, bayang-bayang tersebut jadinya di atas bunga. Fauqa, lihat kata fauqa, fauqal azhari itu adalah susunan syibu jumlatin min zorfin wa mudofin ilaih sebagai khobaru asbaha. Kemudian adha, adha samaku fi syabakati, ba'nya di fathah. Kalau ba'nya disukun, syabakati, ba'nya disukun ya, itu artinya hadiah pertunangan. Syabakah. Kalau ba'nya disukun, hadiah pertunangan. Namun kalau ba'nya di fathah, itu artinya jaring ikan. Ada maknanya soro juga di sini. Ikan itu jadinya berada di dalam jaring. Ikan-ikan itu jadinya berada di dalam jaring. Fisabakah, ya, syabaka di sini adalah bentuknya adalah jarun wa majrur. Khobar adha, dia sebagai khobar adha. Jadi kita lihat di sini ada khobar asbaha dan khobar adha. Dua-duanya adalah sibul jumlah. Yang satu dengan zorob dan mudof ilainya. Dan yang satu adalah dengan jar wa majrur. Kemudian yang jim. Jadi khobar kana juga bisa au jumlatan ismiyatan au fi'liyatan. Berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sama seperti kita bahas khobar kemarin. Contoh, mislu. Kana syita'u barduhu syadidun. Asyita' apa asyita? Hah? Asyita sekarang ini, musim sekarang ini. Winter, musim dingin. Kalau musim panas apa? As-saif. Nih, ila fihim rihlatash syita iwas-saif. Saif musim panas. Maka liburan orang Arab itu pada musim saifiyah, musim panas. Nah, lihat. Kan syita'u bardu syadidun. Asyita' musim dingin, dinginnya itu sangat dingin. Syadid, sangat. Pada kalimat barduhu syadidun, itu jumlah apa? Ismiyah. Dia adalah jumlatun ismiyatun khobaru kana, sebagai khobar kana. Jumlah ismiyah ini berarti terdiri juga dari mubtada dan khobar. Kemudian, man fakkal hazinu yabuki, orang yang sedih itu manfaqah kemarin artinya apa? Lil istimrar, terus menerus menangis, tak henti-hentinya menangis. Yabuki jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah khabar manfaqah. Wasata'ti dirasatul fakrati jim, nanti akan datang penjelasan poin jim ini inda syarhil jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babir rabi, nanti akan datang penjelasannya, yaitu mengenai jumlahnya dan kedudukannya dalam i'rab ketika kita bahas di bab yang keempat. Kemudian asalis yajuzu taqdimu khabari kana iza kana syibha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Boleh, ingat hukumnya boleh. Jadi kita bahas ketika kita bahas juga tentang khabar. Sama seperti ketika kita bahas tentang khabar. Boleh mendahulukan khabar kana jika ya sama seperti kita bahas kemarin, yaitu khobar kananya adalah syibah jumlatin, sedangkan isim kananya adalah ma'rifah. Ingat ya, kalau boleh itu saat mubtada, atau di sini pembahasannya adalah isim kana, isim kananya itu ma'rifah. Contoh, asbaha fi khairatin al-kaslanu al-muhmalu. Lihat. Al-kaslanu al-muhmalu, ya. Lihat yang marfu. Al-kaslan ini adalah sebagai isim asbaha. Dia dibelakangkan. Khobarnya dikedepankan. Ya, khobar dari asbaha itu dikedepankan. Yaitu apa? Fi hayratin. Ya, fi hayratin. Sedangkan isim asbahanya ma'rifah. Ada alif lamnya. Jadi kalau kita artikan, ya, kalau kita artikan, al-kaslan itu malas, al-muhmalu itu orang yang diterlantarkan. Yaitu orang yang malas itu dan orang yang diterlantarkan itu akhirnya dalam kebingungan. Hayrah, kebingungan. Fi hayratin jar wa majrur. Fi hayratin bentuknya adalah jar dan majrur. Khobaru diganti situ bukan khobar kana, khobar asbaha. Kananya coret ganti asbaha. Khobar asbaha muqaddamun, khobar yang ini didahulukan. Al-kaslanu ismu asbaha muakharun. Dia adalah isim asbaha yang dibelakangkan. Al-muhmalu, orang yang diterlantarkan tadi, ini adalah ma'tufun ala ismi asbaha. Ma'tuf, yaitu diatofkan kepada isim asbaha yang di depannya. Jadi ini boleh mendahulukan khobar kana dari isim kana. Kemudian yang ar-rabi, yajibu takdimu khobari kana iza kana syibah jumlatin wasmuha nakiratan. Wajib, ya ini tadi wajib. Yang sebelumnya itu yajuz, boleh. Ini yajib, wajib. Wajib mendahulukan khobar kana jika khobar kananya adalah sibul jumlah sedangkan isim kananya adalah nakirah. Contoh, kana fil kubi ma'un. Kub apa? Gelas. Ma'un, air. Kalau orang Arab itu nyebut ma itu sudah beda lagi jadi moyah atau miyah. Ya. Jadi moyah, moyah. Saya butuh moyah. Itu mereka biasa sebut kalau kamar mandi. Dauratul miyah. Nah, kana fil kubi ma'un. Lihat pada kata fil kubi. Fil kub. Kub ini adalah sibul jumlah. Ma'un nakirah. Maka tadi aturannya, kalau khobar kananya adalah sibul jumlah, isim kananya adalah nakirah, maka wajib khobar kana yang di depan. Maka beliau irab, fil kubi khobaru kana muqaddamun li anna ismaha ma'un nakiratun. Kemudian, kasiron matus zafu kana ma ismiha wa yabqa khobaruha wa zalika ba'da in walau. Seringkali kana dan isim kananya itu dihapus. Sisa khobarnya. Sisa khobar kana. Seenak saya dihapus ya. Sudah tadi capek-capek dia beramal. Kemudian akhirnya dibuang begitu saja. Karena dibuang, isimnya dibuang. Sisa khobar kana. Wazalika ba'da ini setelah ada in dan lau. Jadi bukan in dan launya ini jadi satu. Namun in sendiri, lau sendiri. In dan lau. Contoh yang ada in. Mislu qadakila makila in sidqan wa in kadiban. Ini qadakila makila itu maksudnya kabar burung ya. Itu diterjemahkan gitu saja. Kabar burung kalau diterjemahkan ya kadang kila ada yang berkata ini berkata itu akan kurang pas. Jadi kabar burung ya. In kita terjemahkan boleh jadi sidqan jujur. Boleh jadi kadziban, boleh jadi dusta. Wa takdir. Kalau kita mau takdirkan tadi kalimatnya menjadi in kanal maqulu sidqan wa in kanal maqulu kadziban. Kananya dihapus. Ya. Jadi di garis bawah tadi ada kana di sini kanal maqul. Jadi kananya dihapus, maqul itu isim kananya. Ya, itu dihapus. Ada in di situ, jadi kalimatnya nanti sebenarnya qadkila makila in kanal maqulu sidqan wa in kanal maqulu kadziban. Kana dan isim kananya dihapus. Contoh lagi. Uridu minka walau kalimatan wahidatan. aku inginkan darimu satu kata saja. Mbok ngomong gitu. Ya, ditanya Muroja, ya ngomong, walau satu kata saja. Ya. Lau dengan lau di sini ya, kalau tadi dengan in. Takdirnya ya, kalimatnya yang tadi kananya atau isim kananya itu dibuang, ya diperkirakan seperti ini, walau kana raddu kalimatan wahidatan. Walaupun balasanmu cuma satu kata saja. Ya, walaupun balasanmu, jadi ada kata ar-raddu di situ. Raddunya dan kananya dihapus. Belum tentu. Namun ada yang seperti itu. Karena in nanti fungsinya beda lagi. Ada lau nanti ada maknanya beda nanti. Nanti kita makin jelasnya ketika kita bahas, nanti kita temukan in, makna in secara lengkap kalau bahas huruf-huruf. Lau juga demikian. Malhuza catatan. Iza dakhalat hurufun nafi. Jika masuk huruf-huruf nafi seperti ini, in. Lalu ma. Lalu la. Lalu la ta. Kalau dikatakan huruf nafi berarti semuanya itu in, ma, la, la ta, maknanya semuanya tidak. Alal mubtada'i wal khabari, itu bisa masuk pada mubtada dan khabar. Fa innaha tu'malu amalu laisa. Atau fa innaha ta'malu amala laisa. Ya. Maka huruf-huruf tadi semuanya itu nanti beramal seperti amalan laisa. Laisa kemarin fungsinya apa? Nafi. Saudaranya siapa? Kana apa inna? Kana. Laisa. Saudara? Kana. Ya. Min akhwati kana. Ini termasuk saudara kana. Ai fungsinya. Maka in, ma, la, la, ta itu nanti fungsinya. Tarfa'ul mubtada'a. Watansibul khobara. Nanti merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Sama dengan laisa. Wazalika bisyartin. Namun dengan syarat. Di sini ada alif, ba, jim. Tiga syarat. Jadi kita bisa jadikan in. Bisa jadikan ma. Bisa jadikan la. Bisa jadikan la ta. Terutama di sini perhatikan yang la. La ini macam-macam loh la ini kerjaannya. Dia fungsinya banyak sekali. Kemarin dapat di mana coba? Hah? Saudara inna. Dapat di atof lagi kan? Ya toh? Dapat di sini lagi, nongol lagi dia. Kerjaannya banyak sekali, makanya bingung nanti ini amalannya apa ini? Maunya apa sih la ini ya? Kalau in ma lata nanti mungkin beda. Ini la ini kan? Temukan lagi dia. Nah, dia bisa fungsinya seperti laisa, merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Dengan tiga syarat. Syarat pertama, ayakuna ismuha muqaddaman ala khobariha. Yaitu isimnya, yaitu maksudnya adalah isim tadi ya, in ma la lata tadi, itu didahulukan daripada khobarnya. Artinya isinya tetap di depan, khobarnya di belakang. Wa anna nafyal lazi afadatul adatu bakin lam yuntaqat bi illa. Dan nanti penafiannya itu ditunjukkan dan nanti nafinya yang ditunjukkan dengan adanya alat di situ, ya, itu tetap ada dan tidak dibatalkan dengan adanya ilah di situ. Jadi nafinya tetap ada. Tidak dibatalkan dengan adanya ilah. Intinya poinnya itu pada kalimat depannya. Isimnya di depan, khobarnya di belakang. Jadi tidak dibuat balik. Baru dia bisa beramal. Yang pertama, contoh. Mal husunu mani'atun. Benteng-benteng itu bisa mani'ah, itu bisa melindungi. Ma di sini kita artikan tadi makna apa? Nafi. Maka benteng-benteng tadi tidak bisa melindungi. Ma harfu nafin. Ya'malu amala laisa. Dia beramal seperti amalannya laisa. Al-husunu ismu ma. Dia itu marfu dengan dhamma. Sedangkan mani'ah tadi bukan jadi mani'atan ya. Bukan jadi mani'atun ya, tapi mani'atan. Adalah tadi mani'atan. Mani'atan khobar ma' mansub. Dengan apa? Dengan fathah. Ingat amalannya seperti amalan laisa. Maka nanti al-husunu kesimpulannya sebagai isim ma' rafa, kemudian mani'atan sebagai khobar ma' mansub. Kemudian yang syarat yang kedua, ba' manafi. Manafi yang beramal seperti laisa. Nanti manafi ada punya makna lain, punya fungsi lain lagi. Dia tidak hukum, ikuti hukum laisa. Kapan ikuti hukum laisa? Ini syaratnya. Kalau syarat ini dipenuhi berarti ma di sini fungsinya nafi beramal seperti laisa. Syarat ini dipenuhi dulu. Kalau tidak nanti dia tetap mungkin maknanya nafi namun tidak beramal seperti amalan laisa. Alba wa yushtaratu fi amalila bil idafati ila ma taqaddam ayakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Disyaratkan lagi untuk amalan la, khusus untuk la. Ingatlah, tadi bercontoh untuk ma kan? Sekarang kita bahas la. Jadi la beda lagi. Kalau tadi kalau untuk ma, la, lata dan in semuanya itu isimnya harus depan, khabarnya di belakang. Ditambahkan lagi untuk la syarat yang kedua. Berarti syarat ini cuma untuk la. Syaratnya adalah ya, bil idofa, yaitu di samping syarat yang pertama tadi. Ingat ya, beri catatan bil idofa itu maksudnya bil idofa ila ma taqaddam. Di samping syarat yang sebelumnya, yaitu syarat yang pertama, maka isim dan khobarnya juga, dua-duanya harus nakiroh. Usus untuk la. Beda dengan ma tadi. Lihat kalau ma contoh sebelumnya, sama-sama nakiroh enggak? Ma contoh sebelumnya? Tidak. Isimanya ma'rifah, khobarmanya nakirah. Yang penting kan isimnya di depan, khobarnya di belakang. Nah, contoh untuklah. La syari'un musdahiman. Ingatnya, la-nya beramal seperti amalan laisa. Nanti ada la lagi beramal seperti amalan inna. Kalau dia beramal seperti amalan inna, nanti beda lagi. Kalau di sini, la syari'un. Syari' rafa, marfu. Musdahiman nasab mansub. Amalannya seperti amalan laisa. Tidak ada jalan yang padat. Musdahiman ya. Atau macet. Ya kalau bahasa ininya zahmah. Namun kadang yang biasa merusak bahasa Arab itu TKI. Ya, saya tanya, kalau jalan error itu kamu bilang apa? Torik Golton. Hah? Mungkin maksudnya kan golat. Ya, namun dia bilang Golton. Ini kata dari mana lagi? TKI yang merusakkan bahasa Arab loh. Ya. TKI itu yang merusak bahasa Arab. Kita sebut komis ya. Ya, komis itu kemeja kan? Dia jadikan ko itu jadi gha. Jadi gomis. Gha. Ya. Bakolah. Bakolah itu maksudnya toko-toko gitu ya. Bakolah. Ya, dia sebut bagalah. Coba lihat, kok jadi go nanti. Ngomong dengan mereka bingung juga itu kalau ngomong bahasa Arab. Selalu tertawa kalau saya ngomong. Coba kalau saya pengin tahu bahasa Amiyahnya seperti apa? Maksudnya rusaknya seperti apa? Nah, itu rusaknya kayak tadi. Nah, lihat untuk la tadi, la harfu nafiyin, ya'malu amala laisa, syari'un ismula, marfu'un bidhamma, marfu' dengan dhamma, musdahiman qabarula, qabarla, mansub dengan fathah. Kemudian yang jim, syarat yang ketiga. Untuk la ta, hiya lan nafiyah, zidat alaihi ta. Jadi sekarang penjelasannya tentang la ta, intinya syaratnya itu cuma pada yang pertama. Syarat yang kedua tadi, itu cuma tambahan. Untuk apa? La, berarti untuk la ada dua syarat. Ya lah. Kemudian untuk la ta di sini ada penjelasannya. La ta, la itu la nafiyah. Kemudian zidat alaihi ta utta'nisi maftuhatan. Ditambah pada la ini, ta yang maftuha, terbuka. Jadi la ta. Wal kasiru fi lisanil arabi hazfu ismiha wa baqa'u khabariya. Dan kebanyakan dalam lisan Arab isim lata dan isim lata itu dihapus. Sedangkan khabar lata itu tetap ada. Jadi isim lata dihapus, khabarnya tetap ada. Contoh, tadi ingat ya lata maknanya apa? Masih nafi. Lata sa'ata nadamin. Tidak ada waktu penyesalan. Ingat ya, lata di sini amalannya seperti amalan laisa. Isimnya tidak ada di sini. Isim lata yang rofa tidak ada. Sisanya adalah khabar lata yang nasab. Lihat, sa'ata nadamin nanti ditakdirkan ini. Lata sa'atu sa'ata nadamin. Tidak ada saat ini, sa'atu saat ini waktu penyesalan. Kemudian ismu inna. Ismu inna huwa kullu mubtada'in, yaitu setiap mubtada tadkhul alaihi inna au ihda akhwatiha, yang nanti kemasukan inna dan salah satu saudara-saudaranya. Yang kita bahas ini isim innanya yang mansub. Contoh, innal baba maftuhun. Inna makna taukid, sesungguhnya pintu itu terbuka. Al-baba ismu inna mansubun bil fathati, mansub dengan fathah. Contoh lainnya ka'anna. Ka'annal mumarridataini malakani. Lihat, mumarridataini. Mumarridataini. Di sini ada ka'anna. Ini ka'anna artinya apa di sini? Di tashbih apa lidhan? Tashbih apa lidhan maknanya? Zabi? Tashbih? Tashbih? Hasan? Fagi? Maknanya zon, karena isim mushtaq. Ya. Jadi kalau diartikan, lizon berarti apa? Seolah-olah. Ya. Perawat itu seolah-olah, seolah-olah adalah malaikat. Dua perawat itu seolah-olah itu seperti malaikat. Ya, itu maksudnya mungkin dari baiknya ya, enggak mungkin malaikat situ, baiknya. Ya. Mumaridata ini ismu ka'anna mansub bil ya'i, mansub dengan ya, li'annahu musannan. Kemudian laital amilina muhakkikuna. Laital amilina muhakkikuna ahdaf al-intaji. Yaitu para buruh. Muhakkikuna yaitu menargetkan atau mewujudkan ahdaf al-intaji. Ahdaf di sini dia maf'ul bi dari muhakkikun. Muhakkikun ini beramal seperti amalan fi'il. Jadi punya maf'ul. Ya. Mewujudkan target intaji, target produksi. Al-amilina ismu laita mansub bil ya, ya mansub dengan ya, karena dia adalah jam'u muzakkarin salimun. Ya, jadi pada laita di sini ismu laitanya adalah amilina. Maka lihat mulai dari kalimat yang pertama ismu inanya al-baba, kemudian kalimat yang kedua ismu ka'annanya adalah mumarridataini, kemudian yang ketiga ismu laitanya adalah al-amilina. Ya, di situ posisinya semuanya itu adalah nasab. Ya, dan situ adalah sebagai ismu inna. Nazaran asani, nazaran li anna isma inna huwa fil asli mubtada'un wa dakhalat alayhi inna aw ihda akhwatiha, lizalika fa ismu inna yakun. Karena menimbang bahwasanya ismu inna pada asalnya itu adalah mubtada, lalu kemasukan inna atau salah satu saudaranya. Lizalika, oleh karena itu ismu inna bisa jadi sama seperti kita bahas mubtada. Bisa jadi al-alif imma isman mu'raban kama fil amsalati sabiqati, ya bisa jadi adalah isim mu'rab sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya, ada al-baba di situ, ada al-mumarridataini di situ, ada al-amilina di situ. Bisa juga al-ba isman mabniyan sebagai isim mabni, bisa berupa isim mabni, yaitu situ bisa al-dhamiran, bisa ismu, bisa isma isyaratin, bisa isman mausulan, ila akhirih. Contoh yang isim inanya berupa isim apa nih? Innaka karimun. Al-kaf di situ dhamirun mabniun fi mahalli nasbin ismu inna. Kemudian innal lazina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Sesungguhnya yang memanggil kalian, yang memanggilmu dari balik hujurat, dari balik kamar, kebanyakan mereka itu tidak berpikir. Lihat pada kata allazina. Allazina di situ adalah ismu inna mabniun fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Inna hadza, inna hadza amalana fika. Sesungguhnya ini ya amaluna, amaluna saja jadi khabar inna. Sesungguhnya ini ya ini harapan kami fika padamu. Hadza ini isim inna. Ya, isim inna dia adalah ismu isyaratin mabniun fi mahali nasbi, fi mahali nasbin ismu inna. Wasatati dirasatu zalika fil fasli tsani inda syarhil ismil mabni. Dan nanti akan datang pelajaran tersendiri tentang fasal kedua, pada fasal kedua dari penjelasan isim mabni tentang masalah isim mabni di atas. Kemudian asalis yang ketiga. Nah, sekarang kita pelajari tentang lan nafiyatul lil jins. Kapan la di sini fungsinya adalah lan nafiyatul lil jins, saudaranya inna. Kalau tadi kita bahas kaitannya dengan kana. Memenuhi tiga syarat kan? Tapi kalau untuklah dua syarat. Ya, untuklah dua syarat. Yang ketiga tadi kan untuk lata. La dua syarat kalau untuk la beramalan seperti amalan laisa, yaitu isimnya depan khobarnya di belakang. Terus yang kedua sama-sama nakiroh. Isim la dan khobar la sama-sama nakiroh. Sedangkan untuk ma, in, dan lata satu syarat yang pertama. Sedangkan untuk lata ada penjelasannya sendiri. Isim latanya bisa dihapus. Intinya cuma satu syarat. Namun untuk la ditambahkan satu syarat lagi. Nah sekarang untuk inna, saudara inna, yaitu ada la nafiyatu lil jins. Wa makna nafiha lil jins, makna menafikan setiap jenis di sini maksudnya, annaha tanfal khabara an jami'i afradi jinsi ismiha. Yaitu di sini, nafinya di sini fungsinya adalah menafikan khabar dari seluruh anggota jenis dari isimnya. Kemudian wahia bizalika takhtalifu an harfi nafi, dan di sini berbeda nanti dengan huruf nafi la allazi yufidu adatan naf, yufidu adatan nafyul wahidi naf, nafyul wahidi au aksar minal wahidi walaysa nafl jins. Dan nanti ini berbeda dengan huruf nafi la juga, namun la nya di sini biasanya cuma menafikan satu saja atau menafikan banyak atau lebih, ya lebih dari satu. Aksar minal wahid, lebih dari satu. Namun bukanlah di sini la nafiyatul lil jins. Bukan fungsinya adalah seperti nafiyatul lil jins. Jadi nafiyatul lil jins nanti dia menafikan seluruh anggota yang ada tadi dari penafian. Dia menafikan seluruh anggota yang ada. Contoh, nanti kita lihat contohnya. Sekarang lihat syarat-syaratnya terlebih dahulu. Wala ta'malu la nafiyatul lil jinsi amala inna illa iza tawafarat salah satu syurutin. La di sini bisa beramal, yaitu la nafiyatul jinsi di sini bisa beramal. Itu jika ya dia tidaklah beramal kecuali jika terpenuhi tiga syarat yang ada di sini semuanya. Jadi tidak beramal la nafiyatul jinsi amalan inna kecuali terpenuhi tiga syarat yang disebutkan di sini. Yang pertama, ayyakuna ismuha nakirotan. Isimnya nakiroh. Isimlanya nakiroh. Khobarnya tidak disebutkan di sini. Pokoknya isimlanya nakiroh. Kemudian yang kedua. Ayyakuna ismuha mutasilan. Biha. Mubasyaratan. Ay ghaira munfasilin anha bifasilin. Yaitu isimnya langsung mutasilan bersambung dengan la. Mubasyaratan langsung bersambung dengan la. Yaitu maksudnya tanpa dipisah dengan satu pemisah. Yang ketiga, alla takuna muqtarinatan bi harfi jarrin. Ya, di sini tidaklah la di sini bergandengan dengan huruf jar. Ya, kalau ada nanti huruf jar nanti ketika itu tidaklah lagi beramal seperti la nafiyatul lil jins. Jadi tiga syarat. Isinya nakirah. Kalau tadi syarat untuk la beramal dengan laisa, isim dan khobarnya sama-sama nakirah kan? Kalau ini cuma isimnya nakirah. Kemudian isimnya langsung bersambung dengan la. Kemudian la-nya ini tidak bergandengan dengan huruf jar. Maka lihat pada poin alif disebutkan wa yakun ismula mansuban idza kana mudhafan au syabihan bil mudhaf. Isim la di sini mansub. Ya, jika ya isim la itu mansub, ini hukum pertama yang kita bahas terlebih dahulu, isim la itu mansub jika isim la ini mudhaf atau ya syabihan bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Jadi sekarang kita bahas isim la-nya. Isim la itu kapan dia itu mu'rab dan mu'rabnya di sini adalah mansub. Yaitu ketika isim la-nya itu mudhaf, berarti punya mudhaf ilaih setelah itu, dan isim la-nya itu atau isim la-nya itu adalah syabihan bil mudhaf, mirip mudhaf. Jadi ada syabihan bil jumlah atau syibul jumlah, di sini syabihan bil mudhaf. Contoh mislu la fa'ila khairin makruhun. Tidak ada fa'ila khairin, tidak ada sama sekali pelaku kebaikan itu dibenci. Jadi kalau kita artikan itu la nafiyatul jins, artinya tidak ada sama sekali pelaku kebajikan itu dibenci. Tadi la-nya ini menafikan seluruh anggota dari isim la-nya, semuanya berarti di situ termasuk. Fa'ila ismula mansubun bil fathati li'annahu mudhafun. Kemudian yang kedua, la tali'an jabalan zahirun. Tidak ada sama sekali pendaki gunung itu yang nampak. Pendaki gunung itu nampak. Tali'an jabalan itu syabihan bil mudhaf. Dia hampir-hampir mirip dengan mudhaf, namun bukan mudhaf-mudhaf ilaih, yang mudhaf ilaihnya nanti majrur. Ya. Namun tali'an di sini mendaki gunung. Dan coba saya cari contoh-contoh yang lainnya ya. Tali'an jabalan mendaki gunung. Jadi seakan-akan ini diidhofakan tali di sini pada jabal. Tali'an ismu la mansubun bil fathati li'annahu syabihun bil mudhafi, karena dia syabihun mirip dengan mudhaf. Wa syabibul mudhaf, lihat di catatannya, adalah ismun nakiratun ittasala bihi syai'un yutammimu ma'nahu. Dia adalah ism nakirah. Ya, nanti bersambung dengan sesuatu setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Jadi kapan isim la itu dikatakan mansub? Ini ada dua pilihan. Entah itu kalau isim la-nya itu adalah mudhaf, berarti punya mudhaf ilai, atau isim la-nya itu adalah syabihun bil mudhaf. Nah, kalau tadi ada isim la yang mansub, nanti yang berikutnya ada isim la yang mabni. Jadi tidak selamanya isim la seperti itu tadi. Nanti ada isim la yang mabni. Yaitu mabniyan isim wa yakun ismu la mabniyan ala ma yunsabu alaihi iza lam yakun mudhafan au syabihan bil mudhafi. Isim la itu jadi mabdi jika, namun di sini mabdinya dengan sesuatu yang jadi tanda nasabnya mu'rab. Jadi dengan tanda nasabnya. Dia mabni dengan tanda nasabnya. Jadi i'rabnya nanti seperti apa? Nah, itu nanti tanda nasabnya. Nah, iza lam yakun mudhafan, jika dia bukanlah mudhaf atau syabian bil mudhaf, atau dia tidak punya mudhaf ilaih dan tidak punya kata yang setelah itu dimudhafkan yang mirip dengan mudhaf. Jadi dia tidak ada situ mudhaf ilaih, atau dia bukan mudhaf dan bukan syabian bil mudhaf. Contoh, la rajula fid dari. Tadi la-nya diartikan apa? menafikan seluruh jenis ya. Tidak ada sama sekali orang di rumah. Ya, la rajula, la rajula. Ya, tidak pakai alif lam. Masih nakirah. La rajula fid dari. Lihat. Rajulanya setelah itu tidak ada mudhaf ilaih. Tidak ada mudhaf ilaih. Cuma rajula saja yang jadi isim lanya. Maka beliau irob lihat. Rajula ismun. La mabn, la ismula. Rajula ismula. Mabniyun alal fathi. Karena kalau rojula di sini tanda fathahnya kan, ya tanda nasobnya kan dengan fathah, isim mufrad. Tanda nasobnya kan dengan fathah karena isim mufrad. Ya ismula mabniun al fathi, maka dia mabni dengan tanda nasobnya. Tanda nasobnya itu apa? Maka dia mabni dengan tanda fathah. Maka nanti di irob rojula ismula mabni al fathi. Fi mahalli nasbin, menempati posisi nasob sebagai ismula tadi depan. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali lewat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Haula. Haula tidak ada mudhaf ilaih setelahnya. Yaitu tidak ada kata setelah haula kan? Ini isim la. Ismula mabniun alal fathi fi mahali nasbin. Dia adalah isim la mabni dengan tanda fathah karena haula di sini kalau di i'rab nasobnya dengan fathah. Mabniun alal fathi fi mahali nasbin, ya, menempati posisi nasob. Kuwata ma'tufun, dia ma'tuf ke depan. Ala haula, ma'tuf dengan kata haula. Ma'tuf pada kata haula, mabniun alal fathi, mabni dengan tanda fathah fi mahali nasbin, menempati posisi nasob. Kemudian contoh berikutnya lagi. La fal, la fallahina. Lamnya itu ditasdid ya. Fallah. Kalau cuma falah saja artinya nanti kebahagiaan nanti. Ya, fallah. La fallahina. Mutahawinuna. Tidak ada sama sekali falahin, tidak ada sama sekali petani mutahawinuna yang malas-malasan. Ya, dari kata tahawana yang artinya menganggap remeh atau ya malas. Falahina ismula mabniun alal ya. Kenapa dia mabni dengan la? Ya, karena lihat falahina ini kalau dia seandainya mu'rab, ya nasabnya. Nasobnya berarti ini isim apa ini? Jamak muzakkar salim. Nasobnya dengan tanda apa? Ya. Maka di sini dia nanti mabniun alal ya'i. Fi mahalli nasbin, menempati posisi nasob. Ya. Tidak. Dia tidak langsung. Dia mabni. Kalau dia yang pertama, kalau dia seandainya nasob, maka harus tanwin. Ya kan? Tidak tanwin di situ. Itu di antara ciri-cirinya. Dia tetap seperti itu. Kalau dia nasob, tanwin. Kenapa tidak pakai tanwin? Mabni. Jadi bedakan kapan isimla itu mansub dan kapan isimla itu apa? Mabni. Dua keadaan tadi. Intinya dia didofakan ataukah tidak. Atau dia syabian bil mudhaf ataukah tidak. Nanti untuk yang malhuzah dan seterusnya insya Allah pada pertemuan esok hari. Ya. Beramal. Ya. Toli anjabalan. Nanti kalau apa tadi dimakrifakan? Syaratnya pokoknya, syaratnya tali'an ini harus nakirah. Kalau seandainya setelahnya itu nanti jadi makrifah, jadi idofah nanti. Jadi idofah. Nanti kalau lebih jelasnya nanti kita sampai pada mudhaf-mudhaf ilaih makin jelas tentang masalah kapan sabian bil mudhaf, kapan mudhaf-mudhaf ilaih. Ada lagi? Jadi terakhir di malhuzah ya. Malhuzah itu nanti akan menjelaskan tentang yang di luar syarat tadi. Tadi kan yang syaratnya kan tadi isimnya nakirah. Nanti kalau isimnya ma'rifah bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Kemudian tadi kan dikatakan isim lanya itu bersambung langsung dengan la. Gimana kalau tidak bersambung? Nanti ada penjelasannya juga di malhuzah. Nah, begitu juga kalau lanya tadi bersambung dengan huruf jar. Sudah keluar dari syarat. Nanti yang sudah keluar dari syarat akan dibahas berikutnya. Insyaallah besok baru kita bahas. Ya, itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.